Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan di antara hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan, bahwasannya dosa dan kemaksiatan tersebut bisa membutakan hati seorang. Walaupun tidak sampai membutakan, minimalnya melemahkan mata hati seorang. Tentunya ketika hati seorang buta atau lemah, akan terlewatkan pengetahuan terhadap petunjuk. Dan juga akan terlewatkan kekuatannya untuk menerapkan petunjuk tersebut pada dirinya dan pada yang lainnya. Ini sesuai dengan lemah dan kuatnya mata hati seorang. Ya. Ketika lemah mata hatinya, maka semakin lemah pula dalam menerapkan petunjuk tersebut pada dirinya dan pada yang lainnya. Tapi ketika kuat mata hati seorang, maka akan semakin kuat pula dalam menerapkan petunjuk tersebut terhadap dirinya dan kepada yang lainnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya kesempurnaan seseorang ini berporos pada dua inti, dua pokok, dua prinsip. Yang pertama, mengetahui kebenaran dari kebatilan. Yang kedua, mengedepankan kebenaran tersebut di atas kebatilan. Ketika seorang hamba memiliki dua pokok ini, dua inti ini, maka dia mendapatkan kesempurnaan pada dirinya. Ya. Berilmu dan beramal. Nah, ini untuk menyempurnakan diri masing-masing. Dengan mengetahui kebenaran dari kebatilan, kemudian mengedepankan kebenaran tersebut di atas kebatilan. Nah, begitu juga kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat, ini sesuai dengan perbedaan tingkatan pada kedua prinsip ini. Ya, semakin kokoh dia mengetahui kebenaran dari kebatilan, dan semakin kokoh dalam mengedepankan kebenaran daripada kebatilan, maka semakin kuat, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sehingga dua perkara ini Allah Subhanahu wa taala pun puji para nabinya. Ya. Mengetahui kebenaran dan mengedepankan kebenaran tersebut. Dalam surah Sad ayat 45 Allah mengatakan wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, ulil aidi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Wal absar, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Makna al-aidi, maknanya kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Memiliki kekuatan untuk menerapkan kebenaran tersebut. Adapun al-absar, ya, maknanya adalah ilmu terhadap agama. Allah Subhanahu wa ta'ala sifati mereka, para nabi tersebut, dengan kesempurnaan dalam mengetahui kebenaran dan kesempurnaan dalam menerapkan dan mempraktekkan kebenaran tersebut. Ya. Ini dua perkara yang sangat penting. Nah, mengetahui kebenaran, kemudian mempraktekkan, ya, menerapkan kebenaran tersebut. Ya. Dengan dua perkara ini, seseorang akan mendapatkan al-kamal insani, kesempurnaan manusia sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Wa anqasama an-nasu fi hadzal maqami arba'ata aqsam. Manusia terbagi dalam kedudukan ini menjadi empat macam. Fahaulai asrafal aqsam minal khalqi. Maka mereka para nabi, ya, merupakan makhluk yang paling tinggi kedudukannya. Wa akramuhum 'ala Allah, dan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Ya, yaitu yang mengetahui kebenaran dan mempraktekkan, menerapkan kebenaran tersebut. Al-qismu tsani, macam yang kedua, aqsu haula, kebalikan dari mereka yang pertama, yaitu man la basirata lahu fid din, yaitu orang yang tidak memiliki ilmu dalam agama, wala quwata ala tanfidil haq, dan tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Ya. Ini keadaan yang kedua. Nah, kebalikan dari keadaan yang pertama. Kalau yang pertama dia mengetahui kebenaran dan menunaikan, menerapkan kebenaran tersebut. Sementara yang kedua, dia tidak mengetahui kebenaran, tidak memiliki ilmu agama, dan juga tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Wahum aksaru hadal khalqi, dan mereka adalah, ya, makhluk yang paling banyak. Ya. Orang yang paling banyak yang ada di dunia ini adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran dan juga tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan kebenaran tersebut. Nah, wahumul ladina ru'yatuhum qadal 'uyun wa humal arwah. Dan mereka adalah orang-orang yang jika dipandang itu menyakitkan mata-mata. Nah, dan juga jiwa-jiwanya beracun. Wasaqamul qulub, hatinya sakit. Yudayyiquna diyar, mereka orang-orang yang membuat sempit tempat-tempat. Ya, jika ada orang semacam ini sebagai atau seperti sampah masyarakat, membuat sempit, ya, membuat sesak tempat-tempat dengan keberadaan orang-orang semacam ini. Kenapa? Tidak bermanfaat. Bahkan sebaliknya menimbulkan kemudaratan-kemudaratan. Ya. Tidak memiliki ilmu dalam agama dan juga tidak ada kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Ya. Orang semacam ini biasanya dia merusak. Nah, ya, yang dia lakukan adalah kebatilan-kebatilan. Bahkan semangat dalam mempraktikkan berbagai macam kebatilan-kebatilan. Banyak terjatuh kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Saya kata Ibnu Qayyim, mereka itu orang-orang yang jika dipandang itu menyakitkan mata. Jiwa-jiwa mereka beracun. Hati-hati mereka sakit. Yeah. Dan mereka itu membuat sempit tempat-tempat. Yeah. Hanya menyempitkan suatu kampung. Menyempitkan suatu negeri dengan keberadaan orang-orang yang semacam ini. Layaknya tadi sebagai sampah masyarakat. Ya. Wa yughlunal as'ar. Bahkan ya, mereka itu orang-orang yang dengan sebabnya naik harga-harga. Ya, harga barang menjadi naik disebabkan keberadaan mereka. Wala yustafadu min suhbatihim illal 'ar wasanar, dan tidak diambil faedah ya, dengan berteman bersama mereka kecuali kecacatan dan celah. Kalau berteman dengan orang-orang semacam itu enggak ada faedahnya. Yang ada hanya cacat dan celah. Nah, kalau kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu, ya, tidak mengetahui kebenaran dan juga tidak mau untuk mencari kebenaran. Dan juga tidak ada kekuatan untuk menerapkan kebenaran atau tidak mau untuk menerapkan kebenaran. Berteman dengan orang semacam ini, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ya, yang ada hanyalah cacat dan celah. Ini jenis yang kedua. Al-qismu salisu, jenis yang ketiga. Man lahu basiratun bil haq wa ma'rifatun bihi. Orang yang mengetahui kebenaran, ya, dia memiliki ilmu terhadap kebenaran. Dan dia mengetahui kebenaran. Lakinnahu da'ifun, akan tapi dia lemah. Ya, tahu yang benar ini seperti itu, seperti ini. Tapi dia lemah dalam melaksanakan kebenaran. La quwata lahu ala tanfidihi wala da'wati ilaih. Tidak ada kekuatan untuk menerapkan kebenaran tersebut. Dan tidak ada kekuatan ya, untuk mendakwahkan kebenaran tersebut. Wahada hal mu'minid da'if, dan ini keadaan orang yang lemah keimanannya. Mu'min yang lemah keimanannya. Ya. Dia mengetahui kebenaran. Dia punya ilmu. Ya. Sehingga dia mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Tapi disayangkan dia lemah. Ya. Di mana tidak memiliki kekuatan. Tidak ada kekuatan untuk menerapkan kebenaran tersebut. Dan juga tidak ada kekuatan untuk mendakwahkan kebenaran. Ya, sekali lagi yang semacam ini. Keadaan mukmin yang lemah keimanannya. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau kuat keimanannya, akan mendorongnya untuk menerapkan kebenaran yang dia ketahui. Kalau kuat keimanannya, akan mendorong dia untuk mendakwahkan kebenaran tersebut. Ya. Tapi dikatakan tadi, lemah keimanannya. Walaupun dia mengetahui kebenaran, tapi bermalas-malasan dalam menerapkan kebenaran tersebut. Ya. Beralasan, saya ini masih lemah. Ya. Ya kalau lemah, hendaklah berusaha untuk memperkuat keimanannya. Ya. Jangan jadikan sebagai alasan untuk meninggalkan kebenaran. Untuk tidak menerapkan kebenaran dengan alasan, saya ini masih lemah. Nah, terus berusaha supaya menjadi mukmin yang kuat keimanannya. Wal mu'minul qawiyyu khairun wa habu ila Allah minhu. Dan mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah keimanannya. Ya. Yeah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Yeah. Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah keimanannya. Wa fi kullin, dan pada semuanya ada kebaikan. Walaupun lemah keimanannya, tapi selama dia itu mukmin pasti ada kebaikan. Ya, tapi tentunya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah keimanannya. Ya. Dan seorang mukmin itu bisa lemah keimanannya dikarenakan tadi dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Sehingga walaupun dia mengetahui kebenaran, tapi dikarenakan lemah imannya disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan, menjadi sebab ya, dia tidak kuat untuk menerapkan kebenaran yang diketahuinya. Ya. Bahkan menjadi sebab dia tidak kuat, lemah keadaannya untuk mendakwahkan kebenaran yang dia ketahui. Ini menunjukkan bahwasannya pengaruh dosa dan kemaksiatan itu ya, sangat besar sekali. Dengan sebab dosa dan kemaksiatan, mukmin yang mengetahui kebenaran lemah untuk menunaikan kebenaran tersebut. Lemah untuk menerapkan kebenaran tersebut. Nah, para ummahat misalkan, mereka tahu. Ya, tahu bahwasannya kewajibannya sebagai istri ini harus ini, harus itu. Ya, tahu kewajibannya harus mendidik anak-anaknya. Tahu kewajibannya harus mengurus rumahnya. Tahu kewajibannya harus melayani suaminya dengan baik. Tapi dikarenakan kemaksiatan dan dosa membuat lemah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang dia ketahui tersebut. Ya. Sebabnya dosa dan kemaksiatan. Nah. Sehingga lemah dalam menunaikan kewajiban yang telah dia ketahui. Nah. Sehingga, sekali lagi, seseorang yang telah mengetahui kebenaran, kemudian dia lemah untuk menerapkan kebenaran tersebut. Dan juga lemah untuk mendakwahkan kebenaran tersebut. Ini menunjukkan bahwasan dia adalah seorang mukmin yang lemah keimanannya. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat keimanannya, yang keadaannya tentunya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah keimanannya, maka hendaklah kita mengetahui kebenaran dan menunaikan kebenaran tersebut. Nah, kalau kita mengetahui kebenaran kemudian tidak menerapkan kebenaran tersebut, ini khawatir menyerupai orang-orang Yahudi, kelompok yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mereka berilmu, mengetahui kebenaran, tapi tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Nah, maka Nabi menasihatkan dalam hadis tadi, ketika menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ila Allah min al-mu'minin da'if wa fi kullin khairun. Ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau lemah. Ya. Ini sebab untuk menjadi mukmin yang kuat keimanannya. Dengan apa? Dengan semangat. Semangat dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat. Disertai dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lemah. Jangan malas. Ya. Lemah saja, bedanya lemah dengan malas. Kalau lemah, ya, bisa dikarenakan ada udur. Nah, kalau malas, enggak ada udur, tapi dia tidak mau melaksanakan perkara tersebut. Lebih parah lagi malas ini. Nabi SAW, jangan lemah, apalagi malas. Ya. Walaupun kondisi kita dalam keadaan mungkin punya udur, sakit atau yang lainnya, ya, tapi tetap hati kita semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita memiliki semangat, walaupun kita tidak bisa melakukan perkara tersebut dikarenakan ada udur, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dengan semangat yang ada pada diri kita, ya, mengalahkan rasa sakit, mengalahkan rasa capek, ya, yang ada pada diri kita. Nah, sehingga Rasul mengatakan, jangan lemah. Ya, walaupun kondisinya tadi capek, sakit, jangan lemah. Tetap semangat. Ya. Mudah-mudahan dengan semangat yang ada pada diri kita tadi, menghilangkan rasa sakitnya, menghilangkan rasa capeknya. Nah, lemah saja Rasulullah mengatakan, jangan lemah, apalagi malas. Ya, tanpa ada uzur. Ya, bermalas-malasan. Nah, al-qismu rabi'un, jenis yang keempat, man lahu quwwatun wa himmatun wa azimatun. Orang yang memiliki kekuatan. Nah, memiliki cita-cita dan kemauan keras untuk menunaikan kebenaran. Mengamalkan ilmu. Lakinnahu da'iful basirati fiddin. Akan tapi lemah, ya, dalam ilmunya terhadap agama. Nah, ini keadaannya keempat. Dia memiliki kekuatan, ada kemauan keras, ya, ada semangat untuk menunaikan, menerapkan kebenaran, akan tapi lemah ilmunya dalam agama. La yakadu yumayyizu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Hampir-hampir dia tidak bisa membedakan mana wali-wali Allah yang Maha Pengasih dan mana wali-wali syaitan. Ada semangat, tapi tadi tidak mengetahui kebenaran. Ya. Tapi semangatnya luar biasa. Ya. Semangat untuk mempraktekkan kebenaran. Disayangkan orang ini tidak mengetahui kebenaran. Ya. Sehingga tidak tahu mana wali-wali Allah, mana wali-wali syaitan. Ya. Dianggapnya paranormal, dukun-dukun, ya, tukang sihir. Ketika mereka berjubah, sama saja dengan orang-orang soleh. Sama saja dengan orang-orang yang bertakwa. Bal yahsabu kulla sauda tamratan. Bahkan dia mengira setiap yang hitam itu adalah kurma. Padahal yang hitam itu tidak semuanya kurma. Ya, ada kurma, ada ini, ada itu. Nah, tapi dia mengira setiap yang hitam itu adalah kurma. Wa kullu baydha sahmatan. Dan dia mengira setiap yang putih itu adalah gaji. Ya. Kalau pada hewan, nah. Ya. Ada bagian-bagian yang warna putih yang kita kenal sebagai gajinya tadi. Nah, orang ini mengira semua yang putih itu adalah gaji. Padahal yang putih itu berbeda-beda. Ya, ada gaji, ada ini, ada itu dan sebagainya. Yahsabul waroma sahman waddawa'an nafi summan. Ya. Dan dia mengira orang yang bengkak itu dia gemuk. Wah, orang ini gemuk. Masya Allah. Padahal sebenarnya dia bengkak. Ya, bengkak tangannya, bengkak kakinya. Ya. Bengkak perutnya dikarenakan penyakit. Dia menganggap semua yang bengkak itu gemuk. Waddawa'an nafi summan. Bahkan dia menganggap obat yang mujarab, obat yang bermanfaat itu sebagai racun. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Semuanya dianggap sebagai yang jelek. Atau sebaliknya, semuanya dianggap sebagai yang baik. Yeah. Sehingga walaupun ada modal semangat untuk menerapkan kebenaran, tapi ketika dia tidak mengetahui kebenaran, bisa-bisa dia melakukan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran padahal kebatilan. Atau dia meninggalkan sesuatu yang dia anggap sebagai kebatilan padahal itu adalah kebenaran. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang yang keadaannya semacam ini, dia memiliki semangat untuk menerapkan kebenaran, tapi tidak memiliki ilmu terhadap kebenaran itu, bagaikan orang-orang yang sesat. Yeah. Disebutkan dalam Al-Quran sebagai kelompok dolin. Yeah. Dalam setiap rakaat solat kita, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bagaimana jalan mereka? Jalan mereka itu di atas ilmu, ya, di atas kebenaran, dan mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu dan kebenaran tersebut. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Jalannya orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai dikarenakan mereka mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran, tapi lemah dalam mempraktikkan dan mengamalkan kebenaran tersebut. Waladhalin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ditafsirkan mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa dikatakan mereka ada semangat untuk mengamalkan ilmu, mengamalkan kebenaran, tapi disayangkan tidak mengetahui kebenaran tersebut, sehingga terjatuh kepada kesesatan-kesesatan. Nah, sehingga dari empat jenis orang ini, ya, yang sempurna, yang mendapatkan kebaikan hanya satu jenis saja. Ya. Yang diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu jenis saja. Yaitu orang yang dia mengetahui kebenaran dan mempraktikkan, mengamalkan kebenaran tersebut. Nah, adapun selain dari jenis yang pertama ini, ya, mereka semuanya terjatuh kepada kesalahan. Walaysa fi haula man yasluhu lil imamati fid din wala huwa maudi'un laha siwal qismil awal. Maka tidak ada pada mereka yang berhak untuk mendapatkan kepemimpinan dalam agama, yeah, dan tidaklah kepemimpinan dalam agama itu diraih selain pada jenis yang pertama. Nah, yang pertama seperti tadi, yaitu yang mengetahui kebenaran dan mempraktekkan, mengamalkan kebenaran tersebut. Ini yang berhak mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Adapun selain daripada jenis ini, tidak berhak mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Orang yang hanya mengetahui kebenaran saja, tapi tidak menunaikan, tidak mempraktekkan dan mengamalkan kebenaran, tidak layak menjadi pemimpin dalam agama. Orang yang ada semangat untuk mengamalkan kebenaran, mempraktekkan kebenaran, tapi tidak memiliki ilmu tentang agama, tidak mengetahui ilmu tentang kebenaran tersebut, ini pun tidak layak untuk menjadi pemimpin dalam agama. Apalagi orang yang tidak memiliki ilmu agama dan juga tidak ada semangat untuk mengamalkan kebenaran, tidak ada kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Yang semacam ini lebih-lebih lagi tidak pantas untuk menjadi pemimpin dalam agama. Yeah. Orang yang layak menjadi pemimpin dalam agama ketika memiliki sifat yang kita sebutkan tadi. Mengetahui kebenaran dan juga mempraktekkan, menerapkan kebenaran tersebut. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin, memberikan petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Ya. Fa akhbara subhanahu anna bisabri wal yaqin nalul imamata fiddin. Maka Allah mengkhabarkan bahwasannya dengan kesabaran dan keyakinan mereka meraih kepemimpinan dalam agama. Ya. ketika dia sabar dan yakin. Nah, sabar dalam mengamalkan, ya, mempelajari ilmu. Sabar dalam mengamalkannya. Sabar dalam mendakwahkannya. Dia sabar dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar pula dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan sabar dalam menerima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga dia yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang semacam ini, ya, menunjukkan kuatnya dalam mengetahui kebenaran dan kuatnya dalam mempraktikkan kebenaran tersebut. Nah, dan juga disebutkan di antara sifat mereka, a'immah fiddin, para pemimpin dalam agama, yahduna bi'amrina, memberikan petunjuk dengan perintah kami. Maknanya mereka mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru manusia kepada jalan kebenaran, membimbing manusia kepada jalan-jalan kebenaran. Nah, sabar dalam melaksanakan ketaatan ini mencakup sabar ketika hendak melaksanakan ketaatan tersebut. Ini perlu kesabaran. Ya, dengan terus memperbaiki niatan-niatan kita. Mengikhlaskan hati kita, ya, beribadah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sabar ketika melakukan ketaatan tersebut. Ya, sabar, terus bersemangat melaksanakan ketaatan tersebut. Menghindari sifat malas ketika melaksanakan ketaatan. Ya. Dan juga sabar setelah melaksanakan ketaatan. Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan ketaatan yang telah dia lakukan. Kalau dia sedekah misalkan. Setelah selesai sedekah, jangan dia ungkit-ungkit sedekah yang telah dia lakukan. Jangan disertai dengan cacian, makian kepada orang yang disedekahinya. Dikarenakan ini bisa menyakiti orang tersebut. Allah mengatakan, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَوْتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَى. Janganlah engkau atau kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Yeah. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Dan jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyakiti hati orang yang disedekahi. Yeah. Ini bisa membatalkan sedekah yang dilakukannya ketika diiringi dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, sehingga dengan kesabaran dan keyakinan, ya, akan diraih kepemimpinan dalam agama. Dengan dua senjata ini, sabar dan yakin, ini bisa mengalahkan, ya, serangan-serangan syaitan. Dikatakan syaitan menyerang manusia itu, ya, dengan dua senjatanya. Ya, yaitu syubhat dan syahwat. Ya. Dengan syubhat supaya orang ragu terhadap agamanya. Nah, dengan syubhat, ya, dibuat rancu terhadap kebenaran. Maka ini bisa dilawan dengan yakin. Tatkala kita yakin, maka akan membendung berbagai macam subhat-subhat tersebut. Akan mengalahkan berbagai macam subhat-subhat. Dan dengan sabar, ya, akan mengalahkan berbagai macam syahwat yang dilontarkan oleh syaitan. Syaitan mengganggu manusia, apakah dari pintu subhat ataukah dari pintu syahwat. Ya. Dari pintu subhat ini bisa dilawan dengan keyakinan. Dari pintu syahwat bisa dilawan dengan kesabaran. Ya. Ketika ada syahwat untuk meninggalkan ketaatan, dilawan dengan sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ketika ada dorongan syahwat, ya, untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka dilawan dengan sabar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika ada syahwat untuk berkeluh kesah terhadap takdir yang Allah tetapkan, murka, marah, tidak terima terhadap takdir yang Allah tetapkan, maka dilawan dengan sabar dalam menerima takdir dan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tidak menyukainya, walaupun dia tidak menyenanginya, tapi dia yakin di balik ketetapan dan takdir yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya, sehingga dia bersabar dan dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan musibah yang menimpanya. Ya, sehingga orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah-musibah takdir yang dia kurang menyenanginya, dia berharap pahala dengan musibah yang menimpanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan musibah. Ya. Nah, ini menunjukkan kesabaran. Ya. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah yang menimpa dirinya, bisa jadi Allah hendak, ya, menggugurkan dosa-dosanya. Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya. Banyak kita husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, sehingga banyak-banyak kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang infa'una wa infa'ukum, bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.